Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang kami muliakan dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk saling bertemu melalui gelombang radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, saling sama-sama kita mencoba untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini memancing turunnya rahmat dan kasih sayang Allah yang besar kepada kita. Dan yang lebih terpenting lagi adalah bagaimana kita berusaha memaksimalkan panca indera kita untuk berusaha memahami kandungan-kandungan serta petikan-petikan ayat yang berisi keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala bagi kita, agar kita dapat terapkan di dalam kehidupan kita. Pembahasan kita pada hari ini adalah ayat 110 dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkan tentang kitab itu, dan seandainya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah ditetapkan hukuman di antara mereka. Dan sesungguhnya mereka, yaitu kaum kafir Mekah, dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap Al-Quran. Para pendengar rahimakumullah, ayat pembahasan kita pada hari ini merupakan lanjutan kisah, walaupun sebenarnya tidak terlalu mutlak. Kalau di dalam keterangan ayat terdahulu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran kebahagiaan bagi orang-orang yang taat kepadanya. Kemudian Allah menegaskan dan memberikan keyakinan kokoh di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ragu-ragu terhadap segala ajaran yang selama ini ia sampaikan kepada manusia. Nah, ayat 110 ini walaupun menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, tapi sebenarnya merupakan keterangan lanjutan tentang bagaimana para rasul harus tetap memiliki keyakinan teguh, tidak goyah oleh berbagai tantangan-tantangan serta permasalahan yang dihadapinya. Dan kami telah berikan kepada Musa kitab fakhtulifa fih, akan tetapi diperselisihkan. Sudah jelas perintah Allah turun, sudah jelas keinginan-keinginan Allah di dalam kitab Taurat itu Allah sampaikan kepada manusia, akan tetapi ternyata masih juga diperselisihkan. Ya, itu pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga dengan Al-Quran yang juga diragukan oleh sebahagian besar masyarakat kafir Quraisy pada saat itu, karena mereka tidak mau menerimanya. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa bukan barang baru, ya. Bahkan saat sekarang ini, kalau dalam setiap kesempatan, dalam setiap masa akan ada orang-orang yang mencoba untuk meragu-ragukan Al-Quran. Dan itu tidak usah terlalu diperdulikan, tetap berpegang kepada keyakinan kita. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menggambarkan ayat ini bahwa tidak ada satu surat pun di dalam Al-Quran yang menceritakan kisah seorang nabi dua kali di dalam surat yang sama, kecuali dalam surat Hud ini. Kisah Nabi Musa alaihissalam diceritakan dua kali di dalam surat Hud ini, yaitu di dalam keterangan ayat 98 dan juga ayat 110 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Perbedaannya adalah kalau ketika di dalam surat ayat 98 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisah dari Nabi Syuaib kepada Nabi Musa, yang sebagaimana di dalam penjelasan terdahulu sudah dijelaskan bahwa Nabi Musa ini adalah menantunya Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, di dalam keterangan ayat 110 ini Allah menggambarkan tentang bagaimana tindak lanjut serta sepak terjang Nabi Musa alaihissalam di dalam menyampaikan dakwah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad atainal musal kitaba fakhtulifa fi, sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat lalu diperselisihkan tentang kitab itu. Intinya adalah bahwa di dalam kehidupan ini akan ada dan akan selalu ada orang-orang yang mencoba untuk menolak kebaikan, untuk mencoba menghalang-halangi tawaran-tawaran kebaikan serta kebahagiaan hidup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Kenapa ini sampai ada? Jawabannya mudah. Ini untuk membuat orang-orang yang taat menjadi lebih bersemangat lagi untuk melakukan kebaikan. Karena hidup ini akan menjadi sangat indah dan semakin berwarna ketika kita menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan kehidupan kita yang membuat kita semakin yakin dan semakin mencoba untuk menerobos berbagai rintangan-rintangan itu. Alangkah tidak enaknya hidup yang selalu dihiasi dengan ketawa saja tanpa pernah ada tangisan di situ. Karena memang secara fitrah kehidupan tidak ada sesuatu, tidak ada satu hal yang berlaku di dalam kehidupan ini. Ketika ada tangisan, pasti ada tawa. Bahkan yang lebih menariknya adalah semakin bersedih seseorang akan semakin besar rasa bahagia yang bisa ia tampung di dalam hatinya. Semakin seseorang pernah gagal, maka akan semakin terasa baginya bahwa ketika dia sukses, betapa nikmat dan nyamannya ketika dia mendapatkan kesuksesan setelah dia berusaha mati-matian. Inilah fitrah kehidupan, dan bersama kita di studio sudah ada Ustaz Jainal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat 110 dari surat Hud ini mengajarkan kepada kita beberapa hal. Pertama, jangan ragu dan jangan berada di lingkaran keraguan. Hidup ini bila diisi dengan keraguan, maka kita akan mati dengan keraguan itu. Untuk itu di dalam kaidah fikhiyah kita menemukan da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang ragu untuk mencapai dan menuju ketidakraguan. Misalnya seorang yang lagi sholat sendiri, dia ragu, apakah aku sudah sholat 3 rakaat atau masih berada dalam 2 rakaat. Ambil cepat tindakan yang mana yang lebih diyakini. Kalau dia juga tidak mendapatkan itu, sudah ambil saja yang 2, sehingga dia mungkin akan menyelesaikannya 2 rakaat sebagai tambahannya. Tinggalkan keraguan. Yang lebih penting lagi, ya tentunya kita harus membiasakan diri untuk sholat berjamaah sehingga tidak akan terpikir ini sholatnya sudah 2 rakaat atau masih berada sebenarnya sudah 3 rakaat. Itulah keraguan yang harus kita hindari dalam mengambil keputusan di hidup ini. Kemudian apabila kita merasa mengambil satu keputusan dan rupanya keputusan itu salah di depan, jangan pernah menganggap kita telah salah mengambil keputusan. Inilah hidup. Keraguan yang kita tinggalkan menjadi suatu keputusan yang mungkin itu salah akan menjadi pelajaran yang berharga di kemudian hari. Karena hidup ini tidak akan lepas dari kesalahan, dan yang penting bukan meratapi kesalahan. Belajar dari kesalahan itulah yang terbaik. Salah tidak harus dikatakan dosa. Beda antara berdosa dengan bersalah. Anak-anak belajar berhitung 1 tambah 1 sama dengan 4, ya salah. Tetapi ketika dia dibetuli menjadi 1 tambah 1 sama dengan 2, dia akan menjadi tahu bahwa 4 itu bukanlah jawaban yang benar dari 1 tambah 1. Contoh sederhana. Yang kedua, ayat 110 ini mengajarkan kepada kita bagaimana fakhtulifa fihi, ragu di dalamnya, bukan fihima, padahal di situ ada kembali kepada Musa atau kembali kepada Alkitab. Jangan ragu maka kaum Musa ragu kepada Musa dan ragu kepada kitab suci yang dibawa oleh Nabi Musa. Seharusnya fakhtulifa fihima, tetapi begitulah keunikan Al-Qur'an, bukan salah redaksional dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu kitab suci yang turun dari Allah, maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, hi di sini dia, bukan keduanya, merupakan satu kesatuan, bahwa Musa sangat identik dengan kitab suci Taurat dan kitab suci Taurat itu adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Kedua-duanya tidak pernah lepas. Sebagaimana Nabi Muhammad dengan Al-Quran, Nabi Muhammad akhlaknya adalah Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Untuk itu, pelajaran yang ketiga dari ayat ini dapat kita pelajaran kedua dari ayat ini dapat kita tegaskan bahwa umat Islam itu identik dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu telah menjiwai dan mendarah daging di dalam tubuh umat Islam. Yang ketiga, jangan ragu terhadap Al-Quran, Nabi Muhammad, Allah, dan umat Islam, dan Islamnya. Kenapa? Karena sebenarnya innahum lafi syakkim minhum murid. Yang ragu itu manusianya. Al-Quran, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Taurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan hari kiamat, semuanya adalah suatu yang diyakini dan memang demikian adanya. Jadi keraguan sering terjadi pada diri manusia, dan keraguan tidak terdapat di dalam Al-Quran, tidak terdapat di dalam kitab suci Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, keraguan tidak terdapat di dalam sosok Nabi Muhammad, keraguan juga tidak terdapat di dalam sosok Nabi Musa, dan kita tidak sedikit pun meragukan keberadaan Allah dan hari kiamat. Sekali lagi, keraguan ada pada diri kita, dan itu bukan berada pada ajaran agama Islam. Untuk itu, hilangkan keraguan itu menuju kepada suatu keyakinan. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Jenal yang menekankan tentang pentingnya keyakinan di dalam jiwa kita. Dan memang kalau kita perhatikan, tidak hanya ayat ini saja, ayat 110 yang menjadi pembahasan kita ini, yang mencoba untuk memotivasi kita untuk tampil menjadi orang-orang yang semakin yakin di dalam kehidupan. Akan tetapi hampir seluruh ayat Al-Quran itu menanamkan keyakinan kepada kita. Oleh karena itulah mengapa di dalam rukun iman itu semuanya berisi kepada keyakinan-keyakinan. Yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat, yakin kepada Rasul, yakin kepada kitab, yakin kepada hari akhirat, yakin kepada qada dan qadar. Itu semua sebenarnya menjadi satu dasar atau pondasi yang memperkuat diri kita. Ibarat bangunan, maka inilah rukun iman kita. Inilah keyakinan yang tidak akan membuat kita tergoyahkan oleh berbagai dorongan angin atau gempa bumi yang mencoba untuk menggoyang diri kita. Karena apa? Karena pondasinya sudah sangat kuat, jauh menancap di dalam tanah. Coba Anda perhatikan tower-tower yang dipergunakan untuk sebagai sinyal-sinyal handphone. Itu kalau kita perhatikan dalamnya pondasinya itu sampai puluhan meter ke dalam. Ketika pondasi itu semakin dalam di dalam tanah, maka diperkirakan bahwa setinggi apapun tower atau bangunan yang dibangun itu akan tidak akan tergoyahkan oleh angin dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, pada saat keyakinan dan keimanan kita mengakar kuat di dalam jiwa kita, bahkan memasuki relung-relung sanubari kita yang paling dalam, dan mampu untuk mengaktifkan otak dan pikiran kita, maka pada saat itu kita akan tampil menjadi muslim yang betul-betul memahami kehidupan ini. Tidak bermasalah ketika orang berbicara jangan begini, jangan begitu, atau berusaha untuk mempengaruhi kita, karena keyakinan kita tidak akan pernah tergoyahkan selamanya. Mari kita tingkatkan keyakinan, mari kita pahami kembali rukun-rukun iman kita, dan mari kita budayakan Al-Quran di dalam kehidupan kita, karena itu adalah inspirasi keyakinan kita. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.